aku untuk yang lebih jelek juga tidak lebih baik. Gadis itu si Dewi, gadis itu si Dewi, gadis itu si Mona, gadis itu si Lola. Sementara Mona tingkahnya berlaku dan mula kampungnya mereka mampu. Mereka itu sahabatku, mereka itu temanku, mereka itu sahabatku.